Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad din kullihi wa kafaa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'da. Ikhwani fid din, a'azzani wa a'azzakumullahu jami'an. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Sekarang kita akan masuki penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-148. Ayat yang ke-148 ini menjelaskan kepada kita semuanya tentang bahwasannya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ucapan-ucapan yang jelek atau ucapan yang buruk. Namun diperbolehkan bagi orang yang terzalimi. Itu pun tidak boleh berlebihan, hanya sesuai dengan kadarnya, karena dia dizalimi, dia menyampaikan tentang kejelekan-kejelekan orang yang berbuat kedzaliman tadi. Kita lihat barakallahu fikum, qala Allah taala, Allah taala berfirman, la yuhibbullahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man dhulim wa kana Allahu samian 'alima. Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai ucapan-ucapan yang jelek kecuali orang yang terzalimi. Maksudnya kalau orang terzalimi, dia mengucapkan ucapan yang jelek tersebut hanya sekedar menjelaskan tentang kezaliman orang yang berbuat jahat tadi. Wa kana Allahu sami'an 'alima, dan sungguh Allah taala zat yang Maha mendengar dan Maha mengetahui. Qala al-mufassirun asabahumullah, kita lihat tafsirannya. La yuhibbullahu an yajhara ahadun biqaulis su'. Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai, tidak mencintai salah seorang mengucapkan dengan ucapan yang jelek. Lakin yubahu lil madlum an yadhkura dzalimah bima fihi minas su'. Akan tapi diperbolehkan bagi orang yang terzalimi untuk menyebutkan tentang orang yang berbuat kedzaliman tersebut dengan apa-apa yang ada pada dirinya berupa kejelekan. Tujuannya apa? Liyubayyina madlamata, untuk menjelaskan perbuatan kedzaliman yang dilakukan kepadanya. Wa kana Allahu samian lima tajharuna bihi 'aliman bima tukhfuna min dzalik. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mendengar terhadap apa yang mereka ucapkan, dan zat yang Maha mengetahui terhadap apa-apa yang mereka sembunyikan. Jadi ucapan yang keras maupun yang pelan, Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Kemudian berikutnya ayat yang selanjutnya, qala Allah taala, Allah taala berfirman, in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa inna Allaha kana 'afuwan qadira. Artinya, di dalam ayat yang mulia ini Allah taala memberikan anjuran kepada kita semuanya, jika kalian menampakkan kebaikan ataupun kalian menyembunyikannya, atau kalian memaafkan dari kejelekan yang dilakukan oleh orang yang mendzalimi tadi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha mengampuni dan zat yang Maha mampu. Naam. Jadi Allah Subhanahu wa taala zat yang Maha apa? Mengampuni dan juga mampu untuk membalas kejahatan hamba-hambanya yang berbuat kejahatan. Namun di sini ada keutamaan bagi orang-orang yang terzalimi kemudian yang memaafkannya. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah nadaballahu taala ila al-'afwi. Allah Subhanahu wa taala memberikan anjuran untuk memaafkan. Wa mahadalahu bi anna al-mu'mina, dan Allah taala memberikan mukaddimah pembukaan bahwasanya seorang mukmin imma an yudhhira al-khair wa imma an yukhfiya. Seorang mukmin itu imma dia menampakkan kebaikan atau dia akan menyembunyikan suatu kebaikan. Wa kadzalika ma'isaah, dan seperti itu pula bersamaan isaah, yaitu perbuatan kejelekan, imma an yudhiraha fi halil intisaf minal musyi', imma dia akan menampakkan kejelekan tersebut dalam keadaan apa? Nanti tidak berlebihan intisaf, dalam keadaan dia itu adil. Nah, menampakkan di hadapan siapa? Di hadapan orang yang berbuat jelek kepadanya. Maksudnya, kalau seandainya ada orang yang berbuat jahat kepada dia, dia balas gitu loh. Balasnya tapi enggak berlebihan. Sesuai dengan kadar apa? Sesuai dengan kadarnya, karena dia terdolimi, didolimi, kemudian dia balas. Contohnya dia dipukul, kemudian terpaksa dia mukul juga gitu loh. Tapi kalau dia menahan, memaafkan, bagus. Faham maksudnya ya? Karena ketika dia dipukul, itu kan dia terdolimi di situ. Nah, dia imam menampakkan, membalas dia sesuai dengan kadarnya. Imam dia menahan diri, memaafkan. Itu yang terbaik. Nah, kita lihat. Wa imma an ya'fuwa wa yasfah. Imma dia memaafkan dan juga memberikan ampunan kepada orang tersebut. Wal'afu afdal. Ya kan? Memaafkan itu yang lebih afdal. Nah, kalau kita perhatikan bagaimana didikan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suatu ketika beliau mengkisahkan tentang sejarah para nabi terdahulu yang mereka dijahati oleh kaumnya, sampai-sampai Rasulullah mengatakan bagaimana sekelompok kaum akan beruntung padahal dia melukai nabinya. Ada di antara mereka yang melukai hingga apa? Mengeluarkan darah. Nah, barakallahu fikum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mengkisahkan tersebut, para nabi hanya sekedar mengucapkan apa? Allahumma ighfir liqaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak membalas. Nah, dalam keadaan apa? Dalam keadaan mengeluarkan darah karena pukulan dari kaumnya tersebut, sekedar apa? Para nabi tadi mengusapkan apa? Mengusapkan tangannya pada wajahnya yang terkena darah tadi itu, yang terkena pukulan, yang berdarah tadi itu. Naam. Seraya mengatakan Allahumma ighfirni qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang bodoh, tidak mengetahui. Ini menunjukkan bahwasannya, naam barakallahu fikum, kita semuanya dianjurkan untuk bersabar di dalam menghadapi semua permasalahan. Mau kita dipukul orang atau kita dijahati orang, kalau kita mampu untuk bersabar, bagus. Paham ya? Bersabar, menahan diri untuk tidak membalas. Namun kalau saat itu dia membalas sesuai dengan kadarnya, tidak masalah, karena itu na barakallahu fikum, nah posisinya dia terzalimi. Nah. Dan lihat berikutnya, atau qala al-fasirun astaghfirullah fa inna min sifatihi ta'ala al-'afw an ibadihi ma'a qudratihi 'alaihim masyaallah. Dikarenakan termasuk sifat-sifat Allah Ta'ala adalah memaafkan hamba-hambanya, bersamaan Allah Ta'ala mampu untuk menghukum mereka. Bayangkan, innallaha 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya, termasuk salah satu na barakallahu fikum yang doa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ucapkan, di antaranya apa? Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha Pengampun, yang Maha Pemaaf, maka maafkanlah kami. Naam. Ikhwani fiddin azan wa azakumullah, ayat yang selanjutnya, ayat yang ke-150, qala Allah Ta'ala berfirman, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'din wa nakfuru bi ba'd وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَٰلِكَ سَبِيلًا. Artinya, ayat yang ke-150 dari surat An-Nisa, juz yang ke-6. Kita mulai juz yang ke-6 ini ya. Disebutkan di situ, sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur terhadap Allah dan Rasulnya, dan mereka ingin membeda-bedakan antara Allah dan Rasulnya. Ingin dibeda-bedakan. Dan seraya mereka mengatakan kami beriman terhadap sebagiannya dan kami kufur terhadap sebagian yang lain. Jadi enggak utuh keimanannya. Nah, beriman kepada sebagiannya, kufur terhadap sebagian yang lainnya. Nah, perhatikan baik-baik ya tafsirannya itu ya. Disimak baik-baik nanti ya, enggak gagal paham. Naam. Wa yuriduna an yattakhidhu baina dhalika sabila, dan mereka ingin mencari-cari jalan agar bisa nah melancarkan perbuatan-perbuatan jahat tersebut, perbuatan bid'ah yang mereka lakukan. Allahu musta'an. Qala al-mufassirun atabahumullah, innal ladzina yakfuruna billahi wa rusulihi minal yahud wan nasara. Sesungguhnya orang-orang yang mereka kufur kepada Allah dan para rasulnya dari kalangan orang-orang Yahud dan Nasara, wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi, dan mereka ingin memisahkan atau membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya. Bi an yu'minu billahi wa yakdzibu rusulahu wa yukadzibu wa yakdzibu itu. Naam. Wa yuriduna an yufarriqu bainallahi wa rusulihi bi an yu'minu billahi wa yukadzibu rusulahu alladziina arsalahum ila khalqihi. Ini bayangkan. Mereka menginginkan membeda-bedakan antara Allah dan para rasulnya, yaitu dengan apa? Dengan perbuatan mereka beriman kepada Allah dan mendustakan terhadap para rasulnya. Alladziina arsalahum ila khalqihi, yang Allah Ta'ala telah mengutus mereka kepada makhluknya. Au ya'tarifu bisidqi ba'di ar-rusul duna ba'd, atau mereka mengakui tentang kejujuran kebenaran sebagian para rasul dan mendustakan sebagiannya. Allahu musta'an. Wa yaz'amu anna ba'dahum iqtarau 'ala rabbihim, dan mereka menganggap bahwasannya sebagian mereka membuat kedustaan terhadap Rabb mereka. Wa yuriduna an yattakhidhu tariqan ila ad-dalalah allati ahdathuha wal bid'ah allati ibtada'uha. Allahu musta'an. Mereka menginginkan untuk menjadikan jalan menuju kepada kesesatan yang mereka apa? Yang mereka bikin, dan juga menjadikan apa, jalan yang bisa menghantarkan kepada kebid'ahan yang mereka barakallahu fikum bikin. Itulah keadaan orang-orang Yahud dan Nasara wal iyad billah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala ayat yang selanjutnya 150 62, barakallahu fikum, perhatikan baik-baik. Ulaika humul kafiruna haqqo wa a'tadna lil kafirina 'adaban muhina. Mereka itu adalah orang-orang kafir yang sebenarnya. Yang sebenar-benarnya ya. Wa a'tadna, dan kami telah persiapkan lil kafirin, untuk orang-orang kafir adab yang pedih dan hina. Allahu musta'an. Inilah keadaan orang-orang kafir yang mereka mengimani sebagiannya dan mengkufuri sebagiannya. Dikatakan apa? Belum beriman secara keseluruhan, sehingga difonis sebagai orang-orang kafir yang sebenar-benarnya. Qala al-mufassirun asabahumullah, disebutkan dalam tafsirannya itu, perhatikan baik-baik. Qala al-mufassirun asabahumullah ulaika hum ahlul kufri al-muhaqqaq alladzi la syakka fih. Perhatikan baik-baik tafsirannya itu. Nah, barakallahu fiik, simak baik-baik, jangan sibukkan dengan yang lainnya. Ulaika hum ahlul kufri al-muhaqqaq alladzi la syakka fih. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas kekufuran yang sebenar-benarnya, yang tidak ada keraguan lagi di dalamnya. Wa a'tadna lil kafirina 'adaban yukhzihim wa yuhinuhum. Dan kami telah persiapkan untuk orang-orang kafir azab yang menghinakan mereka dan juga merendahkan mereka, azab yang sangat pedih. Allahu musta'an. Ini balasan bagi orang-orang yang mengingkari sebagiannya dan beriman sebagiannya, tidak seluruhnya dia beriman kepada Allah dan para rasulnya. Allahumma musta'an. Naam. Kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman ayat yang ke-152, tadi yang 151 tadi sudah kita baca. Walladzina amanu billahi wa rusulihi wa lam yufarriqu baina ahadin minhum ulaika sawfa yu'tihim ujurahum wa kana Allahu ghafurar rahima. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan para rasulnya serta tidak membeda-bedakan antara salah satu di antara mereka, mereka kelak akan kami berikan ganjaran-ganjaran atau pahala-pahala mereka. Wa kana Allahu ghafurar rahima, dan sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Qala Al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat tafsirannya di situ. Walladzina saddaqu bi wahdaniyyatillah. Dan orang-orang yang mereka membenarkan akan tunggalnya Allah Subhanahu wa taala. Allah taala zat yang maha tunggal dan satu. Tauhid al-uluhiyah. Wa aqarru bi nubuwwati rusulihi ajma'in. Dan orang-orang yang mengakui kenabian para rasulnya seluruhnya. Walam yufarriqu baina ahadin minhum. Dalam keadaan mereka tidak membeda-bedakan salah satu di antara mereka. Wa aminu bi syari'atillah. Dan orang-orang yang mereka beramal dengan syariat Allah. Ulaika sawfa yu'tihim jazaa'ahum wa thawabahum 'ala imanihim bihi wa bi rusulihi. Masyaallah. Maka mereka-mereka ini kelak Allah Ta'ala akan berikan kepada mereka balasan mereka dan juga pahala mereka disebabkan karena keimanan mereka terhadap Allah dan para rasulnya, bukan sebagiannya, seluruhnya. Nah, barakallahu fikum, berimannya bukan beriman kepada sebagiannya tapi beriman kepada seluruhnya. Wa kana Allahu ghafuran li 'ibadihi rahiman bihi. Maka sungguh Allah Ta'ala zat yang maha pengampun terhadap hamba-hambanya dan zat yang maha penyayang terhadap mereka. Ikhwan fi din azzana wa zakumullah wa hafizakumullah jami'an. Kita lanjutkan yang berikutnya, ayat yang ke-153. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala firman, yas'aluka ahlul kitab an tunazzila 'alaihim kitaban minas sama', faqad sa'alu Musa akbar min dhalik, faqalu arina Allah jahratan فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ini keadaan orang-orang ahlu kitab, keadaan orang-orang ahlu kitab wal'iyadu billah, Allah musta'an. Mereka suka membuat makar, menyelisih daripada apa syariat Allah dan nabinya, Allah musta'an. Kita lihat, yas'aluka ahlul kitab, ahlul kitab bertanya kepadamu wahai rasul tentang apa? Tentang mukjizat, seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Allah musta'an. Apa? Agar kamu menurunkan untuk mereka kitab dari langit. Allah musta'an. Dan sungguh mereka sebelumnya pernah meminta kepada Musa lebih besar dari itu. Apa yang mereka minta? Meminta agar ditampakkan Allah Ta'ala. Allah musta'an. Na'am barakallahu fikum. Seperti itu. Agar apa? Agar Allah Ta'ala menampakkan di hadapan mereka dengan sebenar-benarnya, bisa dilihat dengan mata kepala mereka. Akhirnya tiba-tiba apa? Tiba-tiba mereka diadab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan apa? Dengan petir. Na'am barakallahu fikum. Na'am, adab yang sangat pedih, mengerikan. Kita lihat di sini. Sebabnya karena kedzaliman mereka meminta perkara yang tidak apa? Yang tidak diperintahkan untuk meminta. Karena manusia ketika di dunia ini bukan berarti tidak, bukan berarti Allah Ta'ala enggak bisa dilihat ya, belum diberi kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu fikum. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala diminta untuk Allah menampakkan, maka saat itu baru nampak sedikit saja, barakallahu fikum, menampakkan cahayanya langsung hancur gunung ya, hancur. Kemudian Nabi Musa alaihissalam jatuh tersungkur dan pingsan, menunjukkan bahwasanya belum diberi kemampuan untuk melihatnya. Paham ya? Adapun nanti di akhirat kelak, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah kita lewati pembahasannya, ahlus sunnati wal jamaah meyakini bahwasanya Allah Ta'ala bisa dilihat di dua tempat. Di urusatul qiyamah, di hari kiamat kelak, dan juga di surga. Na'am barakallahu fikum. Na'am. Kita lihat lagi. Jadi mereka minta kepada Nabi Muhammad SAW agar mendatangkan mukjizat seperti mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Na'am barakallahu fikum. Allah musta'an. Faqad sa'alu Musa akbar min dhalik faqalu arina Allah jahratan fa'akhadathum as-sa'iqatu bidhulmihim thumma attakhadhu al-'ijl Mim ba'di ma da'athumul bayyinat. Bayangkan perbuatan mereka seperti itu. Naam. Allah musta'an. Setelah dikasih azab, dihukum dengan sebab kedzaliman mereka, justru mereka apa? Setelah Allah Ta'ala nam hidupkan kembali dan menyaksikan penjelasan-penjelasan yang sangat gamblang, itu malah mereka menyembah ijil. Apa itu ijil? Menyembah ijil mereka. Apa itu ijil? Ijlun. Apa itu ijil antum? Hah? Sapi atau anak sapi? Anak sapi. Tahu ya? Nah, barakallahu fikum, yang mereka membuat patung ya. Membuat patung, patung ijil. Nah, barakallahu fikum, patung anak sapi. Nah, mereka setelah dihukum dengan hukuman yang sangat dahsyat tadi itu, nah barakallahu fikum, setelah itu Allah hidupkan kembali, malah mereka sudah menyaksikan itu hukuman yang ditimpakan karena kedzaliman mereka, malah enggak apa, tobat itu loh. Malah mereka enggak taubat, malah membuat perkara yang lebih apa? Dahsyat lagi. Malah menyembelih atau menyembah apa? Menyembah patung anak sapi tadi itu. Allah musta'an. Kita lihat. Summa takhadul ijla min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat fa'afawna 'an dhalik. Bayangkan Allah Ta'ala masih mengampuni. Wa atayna Musa sultanan mubina. Dan kami datangkan kepada Musa hujjah, argumen yang sangat agung yang menguatkan, mendukung kejujuran kenabian Nabi Musa alaihissalam. Qala al-mufassirun asabahumullah. Kita lihat tafsirannya itu. Yas'alukal yahud ayyuhar rasul. Orang-orang Yahud menanyai atau bertanya kepadamu wahai Rasul, mu'jizatan. Nah, bertanya kepadamu, meminta kepadamu agar menunjukkan suatu mu'jizat. Nah, misal mu'jizat Musa, seperti mu'jizatnya Nabi Musa, tashhad laka bisidq. Yang nanti apa? Mu'jizat tersebut akan apa? Menjadi saksi untukmu dengan apa? Tentang apa? Dengan kebenarannya. Nah, ini tujuan mereka meminta seperti itu. Katanya ya, bi antunazzila alaihim suhufan minallahi maktubatan. Yaitu dengan cara apa? Engkau menurunkan untuk mereka nam suhufan. Itu maksudnya adalah kitab suci dari Allah Subhanahu wa taala maktubatan yang tertulis. Mislu nam. Mislu Nabi Musa bi alwah min indillah. Seperti Nabi Musa alaihi salam, barakallahu fikum, didatangkan atau seperti Nabi Musa alaihi salam mendatangkan kapal atau perahu dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fala ta'jab ayyuhar rasul, jangan merasa heran wahai rasul. Faqad sa'ala aslafuhum Musa alaihi salam, sungguh mereka orang Yahud telah meminta, nah barakallahu fikum, atau pendahulu-pendahulu mereka minta kepada Musa alaihi salam, ma huwa a'zam, sesuatu yang lebih besar dari itu. Sa'aluhu an yuriyahumullah alaniyah, ini mereka minta agar Allah telah menampakkan di hadapan mereka terang-terangan, bisa disaksikan oleh mata kepala mereka. Fa akhadathumul uqubah almuhlikah. Kemudian mereka justru Allah Subhanahu wa taala berikan hukuman yang membinasakan mereka. Bisa bi dzulmihim, dengan sebab kedzaliman mereka anfusahum, terhadap diri mereka. Hina sa'alu amran laisa min haqqihim. Ketika mereka minta suatu perkara yang bukan hak mereka sebenarnya. Na'am barakallahu fikum, Allahu musta'an. Ini bahaya sekali ya. Wa ba'da an ahyahumullah ba'da as-sa'id, dan setelah Allah terhidupkan mereka setelah mereka kena petir, sambaran petir, nah barakallahu fikum, Allah terhidupkan lagi, wa syahidu alayatil bayyinat, dan mereka menyaksikan tanda-tanda keagungan Allah Ta'ala yang sangat besar, mukjizah Nabi Musa alaihissalam, alayadi Musa, yaitu mukjizah yang ada di tangan Musa alaihissalam, al-qati'ah, yang pasti binat syirki, untuk meniadakan kesyirikan. Abadul ijla min dunillah. Bayangkan ini, mereka enggak bersyukur, enggak tobat, tapi malah justru menyembah apa? Patung anak sapi. Allah musta'an, menyembah patung anak sapi, ya, mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala. Fa'afawna an ibadatihim al-ijl bisabbi taubatihim. Kemudian kami pun maafkan, kami memaafkan peribadatan mereka. Kami maafkan ibadah mereka menyembah patung anak sapi tadi itu sebabnya karena tobatnya mereka. Setelah itu tobat. Wa ataina Musa hujjatan 'azimatan tu'ayyidu sidqan nubuwwatihi. Dan kami datangkan kepada Nabi Musa alaihissalam, kepada Musa hujjah, argumen yang sangat agung, bukti yang sangat nyata yang mendukung menguatkan kejujuran kenabian Musa alaihissalam. Naam. Ikhwan fi din azza wa jalla wa hafidhakumullah jami'an. Kita tutup yang terakhir ayat yang ke-154. Wa rafa'na fawqahum at-tur bimitsaqihim wa qulna lahum udkhulul baba sujjata wa qulna lahum la ta'du fis sabti wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha. Ini ayat yang sangat mulia, yang mana mereka orang Yahud itu suka bikin makar, dilarang berburu, maksudnya berburu ikan saat itu ya. Nah, barakallahu fiikum, di hari Sabtu, tapi mereka justru menggunakan hilah, tipu muslihat agar bisa apa? Nah, barakallahu fiikum, tetap mengambil ikan tersebut. Allah musta'an. Kita lihat, wa rafa'na fawqahum at-tur, kemudian kami mengangkat, nah, barakallahu fiikum, di atas kepala-kepala mereka, nah, mengangkat apa? Nah, Jabal Tur, Gunung Tur. Nah, kapan? Ketika mereka tidak mau memenuhi perjanjian. Sudah ada perjanjian, maksudnya ini hukuman untuk mereka. Ada perjanjian, enggak boleh apa? Berburu, nah, pada hari apa? Pada hari Sabtu. Tapi ngeyel mereka, membuat hilah. Bagaimana caranya masang jaringnya itu mungkin di hari yang sebelumnya. Paham ya? Nah, seperti itu. Akhirnya Allah timpakan Jabal Tur, Gunung Tur, nama Allah telah angkat di atas apa kepala-kepala mereka, maksudnya untuk menghukum mereka balasannya. Nah, barakallahu fikum, Allah musta'an. Kita lihat sini. Wa qulna, kemudian kami ucapkan kepada mereka, udkhulul baba sujjada, masuklah kalian pada pintu tersebut dalam keadaan sujud. Nah, maksudnya bab pintu ini adalah pintu Baitul Maqdis. Paham ya? Nah, barakallahu fikum, dalam keadaan sujud. Wa qulna lahum, dan kami katakan kepada mereka, la ta'du bisabti, jangan kalian melampaui batas, melanggar di hari Sabtu tersebut. Nah, tapi malah justru mereka melanggar, melampaui batasannya. Wa akhadna minhum mitsaqan ghalidha, akhirnya kami pun mengadab mereka. Nah, barakallahu fikum, disebabkan karena apa? Nah, melanggar perjanjian yang sudah disepakati. Nah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun athabahumullah wa rafa'na fawqa ru'usihim jabal at-tur, dan kemudian kami mengangkat di atas kepala-kepala mereka Jabal Tur, Gunung Tur. Hina imtana'u 'ala al-iltizam bil 'ahdi al-mu'akkad alladhi a'tuhu bil 'amal bi ahkam at-taurat, dan kami telah mengangkat di atas kepala-kepala mereka Gunung Tur, maksudnya untuk apa? Untuk memberi hukuman kepada mereka. Kapan itu? Tatkala mereka tidak mau berpegang teguh dengan perjanjian yang sudah disepakati, yang sudah dikuatkan, yang diberikan kepadanya. Untuk apa? Mengamalkan terhadap hukum-hukum Taurat. Wa amarnahum an yadkhulu baba Baitul Maqdis, dan kami perintahkan mereka agar masuk ke, na barakallahu fikum, pintu Baitul Maqdis. Sujadan, dalam keadaan sujud. Fadakhalu yadhafuna ala astahihim. Allah musta'an. Artinya apa? Malah mereka masuknya enggak sujud gitu loh. Tapi apa? Mereka masuk dalam keadaan menyeretkan apa, pantat-pantat mereka. Paham belum? Jadi masuknya itu enggak posisi dia sujud itu taat kepada perintah Allah SWT, tapi malah barakallahu fikum, dalam keadaan menyeretkan pantatnya. Jadi ngejek itu loh seakan-akan. Nah, seperti itu. Allah musta'an. Wa amarnahum alla ya'tadu bis-sayd, dan kami perintahkan mereka agar tidak melanggar melanggar perjanjian, yaitu dengan cara apa? Berburu, na'am barakallahu fikum, bisawm as-sabti, fi yaumi as-sabti, yaitu pada hari Sabtu. Fa'tadaw wasadu, justru mereka melampaui batasan dan mereka melanggar perjanjian, mereka berburu. Nah, Allah musta'an, menangkap ikan. Wa akhadna 'alaihim 'ahdan mu'akkadan fanaqadhu, kemudian kami mulailah mengadab mereka, na barakallahu fikum, karena perjanjian yang sudah disepakati tadi. Fanaqadhu, kemudian justru mereka apa? Melanggar perjanjian tersebut. Ini pelajaran bagi kita semuanya, barakallahu fikum wa hifdzakumullah. Apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu syariat kemudian kita melanggarnya, dikhawatirkan kita akan mendapatkan azab-azab yang serupa dengan umat-umat terdahulu, wal iyad billah. Nah, oleh karena itu kita dituntut untuk senantiasa apa? Na'am barakallahu fikum, kalau datang syariat dari Allah dan Rasulnya untuk mengucapkan sami'na wa ata'na. Maksudnya ucapan tersebut diiringi dengan amalan. Kami mendengar dan kami taat. Nah, jangan banyak mencari alasan kemudian mengatakan ini enggak cocok, ini enggak sesuai, bagaimana, enggak mungkin, atau yang semisalnya. Tadi sami'na wa ata'na. Kerjakan, kami taat dan kami mendengarnya. Na'am barakallahu fikum. Karena sudah kita lewati pembahasannya, syariat yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu wahyu yang Allah telah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kemudian juga perintah untuk kita mengikutinya apa? Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh wa ma nahakum 'anhu fantahu. Kemudian sabda Rasulullah SAW, ma nahaitukum 'anhu fastanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Nasallahu salamat al-afiyah fid dunya wal akhirah. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.